اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو تفسیر کا سبق شروع کیا تھا، ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ Tafsir yang sudah kita pelajari sebelum ini akan kita lanjutkan. Lekin khulasa ke taur par jo hum pehle 2 dino mein pad chuke hain usme se kuch main dohraunga ya aapse sawal puchunga. Namun sebelum melanjutkan kita akan mengulang lagi pelajaran yang sudah diperoleh sejak 2 hari ini. Atau juga saya akan menanyakan, menyampaikan pertanyaan untuk mengetahui sampai di mana difahaminya. Quran Majid ke chapters ko jo hum surat ka naam dete hain, bagian Al-Quran yang kita sebut surah. Kya ye ek jadid naam hai jo baad mein diya gaya? Apakah ini merupakan nama baru yang diberikan belakangan? Ya, iska koi zikr Quran Majid ya hadis mein bhi milta hai. Atau nama tersebut ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis? Nama itu ada di dalam Al-Quran. Okay, Al-Quran mihi, di dalam Al-Quran. Kalau ayat contoh biro itu memang bersama Al-Quran, fatu biro lagi. Okay, jelaskanlah. Or hadis mein koi zikr? Dalam hadis ada yang ingat? Ya? Unzilat alayya anifan suratun. سورت فاتحہ کا کوئی ذکر بائبل میں ہے؟ Apakah ada tersebut dalam Bible mengenai surah Al-Fatihah? ہاں جی، کون بتائے؟ Siapa yang bisa menyampaikan? Kya hawala hai uska? Mukashfat bab 10 ayat 2. Aku nampak seorang malaikat yang gagah turun dari langit, dan di tangannya ada sebuah kitab kecil yang terbuka. Maka kaki kanannya berpijak di laut dan kaki kirinya di darat. Kitab Wahyu pasal 10 ayat 1-2. Dan tatkala malaikat berteriak ketujuh, membunyikan bunyinya masing-masing. Kitab Wahyu pasal 10 ayat 1-2. Yang tadi itu بائبل یہ جامعہ میں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، پھر دیجارکن کر بائبل یہ موازنہ کسی کے پاس ہوگی یہاں؟ کیا بائبل؟ ادھے بوا بائبل؟ اچھا یہ تم والی کی مہنیا جامعہ ادھے بوا سبگی کتاب سوچینیا یہاں لائبریری میں ہو، تاکہ اگر ایسے کوئی حوالے آئیں بائبل کے تو ہم اس سے بھی دیکھ لیں۔ کرتا جی نانتی ya nanti, tapi abnya tapi nah, sekarang dari perpus pinjam sama Pak itu Pak Wahid. Bazukat Bible ke nuskho mein farak hota hai, to alfaz ka farak bhi ho sakta hai. Kalau bisa dua yang ada Inggris ya, bahasa Inggris memang Inggris or Indonesian. Inggris. Inggris. Aduh, dia Inggris dan Indonesia. میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس سورت سے ہمیں دنیا کی عمر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کی کتنی عمر ہوگی۔ saya juga sudah menjelaskan bahwa dari surah ini menurut hadrat Masih Maud علیہ السلام dapat diketahui umur bumi. Nah itu berapa umurnya؟ 7000 سال 7000 سال اسی طرح میں نے سورت کے کچھ نام بھی بتائے تھے جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر فرمایا ہے. کوئی نام کسی کو یاد ہوں؟ Juga saya sudah menjelaskan bahwa menurut hadrat Rasulullah ada beberapa macam namanya yang disebut dalam berbagai hadis. Siapa yang ingat? Kita Noah. Koi nama batain. القرآن المجید تو نہیں ہے. القرآن العظیم. القرآن العظیم ہے. ام الکتاب. الشفاء. الکنز. رکیا. آپ یہاں یوز کرتے ہیں رکیا، لفظ رکیا یہاں یوز ہوتا ہے دم کے لیے. جی جی رکیا. اور اصحاب المثانی. ایک اور فائدہ میں نے بتایا تھا اس سورت کا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی سورت نہ تورات میں اتری ہے نہ انجیل میں. Jadi saya juga menjelaskan bahwa ada satu poin yang dalam surat ini yang tidak terdapat baik di Taurat maupun di Injil. Aage Huzur sallallahu alaihi wasallam ne Allah taala ka ek qaul bayan kiya iske bare mein. Wo kisi ko yaad ho? Berkenaan dengan ini hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengenai firman Allah taala. Ada yang ingat? Allah taala ne farmaya ke ye mere aur mere bande ke darmiyan adi-adi banti hui hai. Yaitu Allah taala berfirman bahwa surah ini adalah untuk aku dan hambaku yang dibagi dua masing-masing separuh-separuh. Aur iske zariye se mera banda mujhse jo dua karega main wo qubool karunga. Yang melalui bagian itu jika hambaku memohon kepada aku maka aku akan kabulkan. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سورت فاتحہ کے ذریعے دعا کریں گے تو ہر دعا قبول ہوگی؟ Nah, apakah maksudnya bahwa jika kita berdoa melalui surah Al-Fatihah maka semua doa akan terkabul? کیا مطلب ہے؟ Apa maksudnya katanya kalau یہ تو صرف ایک حصے کی بات بتائیں نا، پورا بتائیں، ایک خلاصہ بتائیں کہ اس سورت کو صرف پڑھ کے یا اس کے ذریعے دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ اس میں جو شرائط ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا. Jadi katanya tadi beliau sudah menjawab bahwa kalau pencuri tentu tidak mungkin berdoa tidak akan terkabul doa melalui Al-Fatihah. Terus beliau bilang jelaskan secara menyeluruh bahwa kita menggunakan Al-Fatihah itu hanya bisa terkabul kalau syarat-syarat yang ada di dalam itu pun dilaksanakan. Aur wo sirf ek shart nahi, wo surat Fatiha mein mukhtalif shartein jo bayan hui hain kal humne ek ek leke uski thodi tafseel dekhi thi. Jadi katanya banyak syaratnya di dalam Al-Fatihah. Kemarin sudah ditulis sebagiannya itu dan sudah ada rinciannya juga. Jazakallah. Iska matlab kuch سمجھ آ رہا ہے، کچھ پک کر رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں dari sini dapat kelihatan bahwa nampaknya ada yang banyak yang memahami lah alhamdulillah pelajaran yang diberikan. Jazakallah. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ فرمایا تھا کہ آؤ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں، اور پھر آپ نے اسے سورت فاتحہ سکھا دی حالانکہ سورت فاتحہ تو اتنی بڑی نہیں ہے. Jadi sekali hadrat Rasulullah SAW menyatakan ke salah satu sahabat beliau bahwa marilah saya ajarkan kepadamu surah Al-Quran, surah yang terbesar dari Al-Quran. Lalu kemudian beliau mengajarkan kepada sahabat itu surah Al-Fatihah. Padahal surah Al-Fatihah dari sisi lahiriahnya bukan yang besar. تو کیوں پھر حضور نے اس کو بڑی سورت کہا؟ Kenapa beliau SAW menyatakan bahwa surah ini surah terbesar dalam dalam Al-Quran? Anji. Siapa? Al-Quran kebetul kunci. Kebetul. Anji. Jadi tiga. Jadi sudah jawab tadi katanya karena merupakan kunci dari Al-Quran. इस सूरत में ऐसे मानी पाए जाते हैं ऐसे मतालिब हैं इसकी ऐसी तफासीर होंगी कि जो बाकी सूरतों में मुमकिन नहीं यानी katanya di dalam ini ada poin yang tafsirannya itu tidak terdapat di setiap surah dalam Al-Qur'an मैंने यह भी जिक्र किया था कि बाइबल की जो पेशगोई थी उसमें यह भी जिक्र था कि वो एक खुली हुई किताब होगी और फिर उसके बारे में ये भी था कि उस सात आवाजें आएंगी यदि saya juga sudah menjelaskan bahwa menurut Bible jadi ini merupakan yang apa suara yang terbuka dan yang berkali-kali dibaca इससे खुले-खुले तौर पर इस बाइबल की इस पेशगोई में सूरत फातिहा ही मुराद हो सकती है dan dari kabar gaib Bible ini nampak sekali bahwa itu cocok dengan surah Al-Fatihah और इब्रानी का जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ था वो मफ्तूहा लफ्ज है जो वाज़े तौर पर फातिहा से मिलता जुलता है dan di dalam bahasa Ibrani kata yang digunakan itu maftuha yang juga sangat mirip dengan Fatihah. Dan in alfaz ka maani bhi ek hi hai dan artinya pun sama. Jaisa ke is peshgoi mein ye ke bare mein Isai bhi ye mante hain ke ye Masih ki aamde sani ke mutalliq hai dan berkenaan dengan ini pun orang-orang Kristen percaya bahwa kabar gaib itu berkenaan dengan kedatangan Al-Masih yang kedua. Aur isme ye bhi bataya gaya tha ki Masih ki aamde sani ke waqt is surat ke aur naye maani khulenge. Dan juga dijelaskan bahwa dengan kedatangannya Al-Masih yang kedua, maka ada banyak lagi makna-makna dari surah ini yang akan terbuka. Iski aisi tafsir samne aayegi जो इससे पहले कभी नहीं की गई होगी yaitu akan muncul tafsir dari surah ini yang sebelumnya belum pernah dikemukakan फिर हम ये देखते हैं कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सूरत की बहुत बार बहुत मुख्तलिफ अंदाज से तशरीह फरमाई है dan kita mengetahui bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah memberikan penafsirannya padahal jauh setelah tafsir-tafsir yang lain. Itu kan ini hawale wo nikale wahan se fir baad mein hum ek dafa padhenge. Kaun sa ye jo Surah Mukashfat bab 10 ayat 2 ka. Ye yang tadi itu 10 apa? Wahyu. Ya, pasal 10 ayat 1. Sambil jalan yang periksa. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ki सूरत फातिहा के मुतलिक जो तफासीर हुजूर ने बयान फरमाई हैं उनको जमात ने अलैहदा से भी जमा किया है तफसीरन सूरह अल फातिहा yang dikemukakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam sudah dibukukan secara terpisah हुजूर ने यह तफसीर उर्दू जुबान में भी बयान फरमाई और अरबी जुबान में भी dan हुजूर अलैहि सलाम itu telah menjelaskan tafsirnya itu dalam bahasa Urdu dan bahasa Arab. Aur Urdu zuban mein Arabi ka tarjuma bhi karke alahda se ek takriban 2.5 safahat ki kitab taiyar ki gayi hai. Yang dari bahasa Urdu pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jise tafsir surat Fatiha ka naam diya gaya hai. Yang dinamakan tafsir surah Al-Fatiha. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سورت کی تفسیر بڑے خاص انداز میں بیان فرمائی ہے Setelah Hadrat Masih Maud alaihi salam, maka khalifah beliau yang kedua yaitu Hadrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu taala anhu juga telah mengukakan tafsir mengenai surah ini dengan lebih luas lagi. Aur is surat ke jo naye naye mutalib Allah taala ne aapko sikhaye the wo aapne apni sainkdon taqareer mein bayan kiye hain. Dan juga mengenai ini oleh beliau radhiyallahu telah dijelaskan di dalam berbagai ceramah atau pidato beliau. Aur alada se jo apni tafsir ki kitab aapne likhi tafsir e kabir ke naam se jo maruf hai usme bhi is surat ki bahut mabsoot bahut lambi tafsir farmayi hai. Itu beliau menjelaskannya di tafsir kabir yang beliau tuliskan itu dengan sangat luas. اور یہ جو تفسیر آپ نے بیان فرمائی اس کے متعلق آپ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی dan beliau menjelaskan itu huzur kedua beliau menjelaskan bahwa tafsir yang beliau tulis ini adalah tafsir yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau یہ دیکھ لیں کہ حوالہ سیم ہے یہ اسمی یہ تو انگلیش میں You, bahasa Inggris berarti revelation. Revelation. Ini. Shooting. Ya, atau tu. English में ये लिखते हैं. I saw another powerful angel come down from heaven. कि एक फरिश्ता जो है ایک طاقتور فرشتہ وہ آسمان سے نیچے آیا ہے this one was covered with the cloud اور اسے ایک بادل نے گھیرا ہوا تھا and a rainbow was over his head اور اس کے سر کے اوپر ایک rainbow تھی کوسے قضا تھی his face was like the sun اس کا چہرہ سورج کی طرح روشن تھا his legs were like columns اس کی ٹانگیں ستونوں کی طرح تھی آف فائر آگ کے and with his hand he held a little scroll that had been unrolled اور اس کے ہاتھ میں ایک کھلی ہوئی کتاب he stood there with his right foot on the sea and his left foot on the land then he shouted with a voice that sounded like a growling lion Thunder roared seven times. ये बिल्कुल उसी तरह में मौजूद है। इंडोनेशिया के बारे में। ये भी ठीक है। हाँ, इंडोनेशिया के बारे में। लेकिन ये वहाँ कुछ मुहाफ़ाफ़ कर लिया। कुछ चेंज कर लिया। कुछ। पढ़ देने। अच्छा, saya baca bahasa Indonesianya ya. Dan aku melihat ini Wahyu pasal berapa? Pasal 10 ya. Di sini disebutkan dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kuih terdiri tadi ki. Aku coba foto. Faedah ki. So, Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu likhte hain ke jab main chota tha, maine khwab mein dekha. Jadi Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ketika kecil melihat mimpi Hadrat Muslim Maud Muslim Maud ke main mashriq ki taraf muh karke khada hu aur mere samne ek wasi maidan hai jadi saya sedang berdiri menghadap timur menghadap ke lapangan yang sangat luas us maidan mein is tarah ki ek awaz paida hui जैसे बर्तन को ठकोरने से पैदा होती jadi katanya dari lapangan itu muncul suara seperti orang yang menggaruk-garuk belanga ataupun bejana. Ye awaz faza mein phailti gayi. Lalu suara ini terus mengisi udara. Aur yun malum hua ke goya wo sab faza mein phail gayi hai. Dan seolah-olah telah mengisi seluruh udara. Aur iske baad us awaz ka darmiyani hissa mutmassal hone laga. Dan dari suara-suara itu di tengah-tengahnya mulai nampak sosok. Shakal koi lene laga. Iske baad us aur usme ek chokhta zahir hona shuru hua. Kya chokha? Chokha. Acha. Jadi katanya kemudian nampak seperti bingkai segi empat. Jaise tasveeron ke chokte hote hain. Itu seperti frame dari foto. Phir us chokte mein kuch halke se rang paida hone lage. Lalu kemudian di tengah-tengah itu mulai muncul suatu warna yang lebih terang. Akhir wo rang roshan hokar ek tasveer ban gaye. Lalu warna itu mulai berubah menjadi sangat terang dan mulai muncul gambar. Aur us tasveer mein harkat paida hui aur wo ek zinda wujood ban gayi. Lalu kemudian gambar itu kemudian nampak mulai bergerak dan berubah menjadi satu wujud yang hidup. Aur maine khayal kiya ke ye ek farishta hai. Dan saya waktu itu merasa bahwa itu adalah malaikat. Wo farishta mujhse mukhatab hua. Dan malaikat itu berbicara kepadaku. Usne mujhe kaha ke kya main tumko surat Fatiha ki tafsir sikhaun. Dan mengatakan kepadaku, apakah kamu ingin aku mengajarkan surah Al-Fatihah kepadamu? To maine kaha ke haan, aap mujhe zarur iski tafsir sikhaen. Lalu saya menjawab bahwa ya, saya mengharapkan Tuhan mengajarkan tafsirnya kepadaku. Phir us farishte ne mujhe surat Fatiha ki tafsir sikhani shuru ki. Lalu malaikat itu mulai mengajarkan surah Al-Fatihah kepadaku. Yahan tak ke wo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak pahuncha. Dan sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yahan pahunch kar usne mujhe kaha. Dan sampai ke bagian ini dia mengatakan kepadaku, ke is waqt tak jis qadar tafasir likhi ja chuki hain wo is ayat tak hain. Dan mengatakan bahwa tafsir yang selama ini ada itu baru sampai kepada penjelasan sampai ayat ini, yaitu ya karena kedua ya karena iske baad ki ayat ki koi tafsir ab tak nahi likhi gayi. Sedangkan tafsir mengenai ayat-ayat selanjutnya belum ada yang ditulis. Phir usne mujhse pucha. Lalu dia menanyakan kepadaku, kya main iske baad ki ayat ki tafsir bhi tumko sikhaun. Yaitu apakah Tuhan ingin aku mengajarkan kepadamu bagian yang berikutnya dari ayat-ayat ini? Aur maine kaha haan. Dan saya menjawab iya. Jis par farishte ne mujhe ihdinas siratal mustaqim aur iske baad ki ayat ki tafsir sikhani shuru ki. Lalu malaikat itu mulai mengajarkan kepadaku mulai dari ayat ihdinas siratal mustaqim dan selanjutnya. Aur jab wo khatam kar chuka to meri aankh khul gayi. Dan setelah dia selesai mengajarkan kepadaku maka saya terbangun atau mata saya terjaga. Aur jab meri aankh khuli to maine dekha. Dan ketika mata saya terbuka saya melihat ke us tafsir ki ek do baatein mujhe yaad thin. Yaitu bagian yang saya ingat itu hanya sekitar 1-2 bagian. Lekin man baad main so gaya. Tapi setelah itu saya tidur lagi. Aur jab utha to tafsir ka koi hissa bhi yaad na tha. Dan setelah bangun lagi maka tidak ada sedikit pun bagian tafsir yang saya ingat. Iske kuch arse baad mujhe ek majlis mein. Setelah itu ada suatu majlis di mana saya hadir. Is surat par kuch bolna pada aur maine dekha. Dan saya harus menjelaskan mengenai bagian surah ini dan saya melihat ke iske naye matalab mere zehen mein nazil ho rahe hain. Bahwa pengertian-pengertian yang baru mulai muncul dalam pikiran saya. Aur main samajh gaya ke farishte ke tafsir sikhane ka yahi matlab tha. Dan saya mulai memahami waktu itu bahwa inilah maksud dari malaikat mengajarkan tafsir ini kepada saya. Chunache us waqt se lekar aaj tak. Dan oleh karena itu mulai sejak saat itu sampai sekarang. Hamesha is surat ke naye naye matalib mujhe sikhaye jate hain. Maksud arti ataupun penjelasan baru mengenai surah ini terus menerus diajarkan kepadaku. Jin mein se sainkdon main mukhtalif kitabon aur taqreeron mein bayan kar chuka hoon. Yang ratusan atau bahkan ribuan bagian-bagiannya itu sudah saya jelaskan baik dalam khutbah maupun di dalam tulisan-tulisanku. Aur iske bawajood wo khazana khali nahi hua. Walaupun begitu khazana tersebut tidak habis. Chunache dua ke mutalliq jo gur is surat mein bayan hue hain, di mana rahasia dari doa yang terdapat di dalam atau dijelaskan dalam surah ini, aur jin ka zikr main upar kar aaya hoon, dan yang telah saya jelaskan sebelum ini, wo bhi inhi tajarib mein se hain, merupakan pengalaman-pengalaman, bagian dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kyunki surat Fatiha ki tafsir likhte waqt, karena di dalam menulis tafsir surah Al-Fatihah, mere dil mein khayal guzra ke is mauke par bhi Allah Taala koi naye matalib, yaitu bahwa saya berkeinginan bahwa mudah-mudahan Allah Taala memberikan pengertian-pengertian baru berkenaan dengan surah ini. Is surat ke khole to foran Allah Taala ki taraf se, dan begitu saya membuka surah ini maka langsung datang dari Allah Taala in saat asul ka inkishaf hua, yaitu mengenai tujuh persyaratan yang dibukakan kepada saya, jo dua ke mutalliq is surat mein bayan hain, yaitu yang dijelaskan dalam surah ini berkenaan dengan doa. Falhamdulillah ala zalika. Falhamdulillah ala zalika. Humne kal ye bhi padha tha, kemarin kita juga sudah belajar ke ye surat Makkah mein nazil hui, bahwa surah ini turun di Makkah. Lekin baz riwayat ye bhi milti hain ke ye Madinah mein nazil hui, tapi sebagian riwayat menyebutkan surah ini turun di Madinah. Iske mutalliq Khalifatul Masih Sani ne ye farmaya tha ke mumkin hai ye surat do bar nazil hui ho. Jadi berkenaan dengan ini Hadrat Muslih Maud Renanhum menjelaskan bahwa bisa saja surah ini dua kali turun. Kyunki Makkah mein iska nazil hona is baat se sabit hai ke namaz ba jamaat shuru se hi ada ki ja rahi hai, yaitu bahwa dengan turunnya di Mekah berarti menunjukkan dilaksanakannya salat berjamaah. Aur hamesha se ye namaz ba jamaat ka hissa hai aur namaz mein baqaidgi se padhi jati hai, karena itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam salat berjamaah atau dibacakan di dalam salat. Fir ek khayal ye bhi maine bayan kiya tha, dan juga saya telah menjelaskan suatu pendapat ke ye zikr milta hai ke Hazrat Abdullah bin Mas'ud ne Quran Majid ka jo nuskha taiyar kiya tha, yaitu bahwa tulisan berkenaan dengan Al-Qur'an yang disiapkan oleh Hadrat Abdullah bin Mas'ud, usme unhone is surat ko shamil nahi kiya tha, itu beliau tidak menuliskan surah ini di dalam tulisan beliau itu. Isliye baz log kehte hain ke shayad ye Quran Majid ka hissa nahi hai. Oleh karena itu sebagian orang berpandangan bahwa surah ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Hazrat Abdullah bin Mas'ud un sahaba mein se hain jinke mutalliq aap Huzur sallallahu alaihi wasallam ne farmaya tha. Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ini adalah salah satu dari sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kisi ne Quran Majid seekhna ho to in se seekhe, yaitu bahwa siapa yang ingin belajar Al-Qur'an belajarlah dari mereka ini. Maine ye bhi zikr kiya tha ki ek aur hadith mein ye baat bhi milti hai ki unse kisi ne is bare mein pucha, dan saya juga sudah menjelaskan bahwa disebutkan dalam hadis ada seorang bertanya kepada beliau ini, کہ آپ نے اپنے قرآن مجید کے نسخے میں سورت فاتحہ کو کیوں درج نہیں کیا؟ یaitu bahwa kenapa Tuhan tidak menuliskan surah Al-Fatihah di dalam tulisan Tuhan dalam buku yang disiapkan itu. تو انہوں نے یہ جواب دیا. Beliau menjawab, لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة, کہ اگر میں اس کو لکھتا تو ہر ایک سورت کے ساتھ لکھتا. Itu beliau menjawab bahwa kalau saya harus menuliskannya, maka harus saya tuliskan bersama setiap surah yang saya tulis. Yani is surat ka har surat ke saath taluk hai. Itu bahwa surah ini berhubungan erat dengan semua surah. Aur ye aisi aham aur zaruri surat hai. Dan begitu pentingnya surah ini. Ke har surat ke mutalib ye kholti hai. Bahwa hal ini terbuka berkenaan dengan pembacaan setiap surah. Isliye agar main isko shuru mein likh deta to mera khayal ye tha, karena itu jika saya tuliskan di awal maka pikiran pendapat saya jadi demikian, ke log ise sirf surat Baqarah ke mutalliq samajh lenge, yaitu orang akan menganggap bahwa ini hanya bagian dari surah Al-Baqarah. جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم السور, سب سے بڑی سورت قرار دیا ہے. Itu dan sudah kita pelajari bahwa hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa ini merupakan surah yang terbesar, bahkan separoh. Aur hum is baat ko bhi samajh chuke hain ki isse murad iske bade bade matalib hain, dan kita memahami bahwa maksudnya ialah di dalamnya terdapat makna-makna yang sangat luas. Wo azimush shan tashrih tafasir hain, مطالب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں. Itu banyak sekali maksud-maksud dan tafsir-tafsir yang sangat luas yang diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah ini. اس surat Fatihah کا پڑھنا نماز کی ہر رکعت میں ضروری ہے. Membaca surah ini dalam setiap rakaat salat tentu sangat penting. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ برسابدہ, کہ میری ساری عمر کی یہ تحقیق ہے, saya telah meneliti sepanjang umur saya ini, کہ سورت فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے. Bahwa surah ini, surah Al-Fatihah, sangat penting dibaca pada setiap solat. چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, itu apakah solat sendiri ataupun di belakang imam. صرف ایک سورت ایسی ہے جس میں بعض اوقات ہم کسی ایک رکعت میں یہ سورت نہیں پڑھتے. کس طرح؟ صرف ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں ہم کسی ایک رکعت میں یہ سورت نہیں پڑھتے. Jadi katanya hanya ada satu keadaan yang sangat khas di mana surah ini tidak dibaca di salah satu rakaat salat. Wo kaun si condition ho sakti hai? Kondisi yang mana itu? Soch ke bataye. Coba. Ketika ketinggalan apa masbuk? Masbuk itu jadi rega ikrakaat. Istirahat. Yaitu tertinggal bagaimana? Maksudnya masbuk bagaimana? جواب ٹھیک ہے, مسوک مسوک مسوک مانا جواب ان کا ٹھیک طرف جا رہا ہے لیکن پورا نہیں. Katanya sudah mengarah ke benar tapi maksudnya masbuk kan itu ada banyak macam. Masbuk di mana maksudnya? Ketika kita mau salat, imam sudah ruku, kita ikut salat, itu termasuk satu rakaat, tetapi itu kan tidak baca Fatihah. Katanya ye jo ruku mein wo hum aage shamil ho, hamari rakaat ho jayegi, lekin usme humne Fatiha nahi padhi hogi. Jadi katanya memang kita seperti tadi itu sampai ruku memang tidak baca surah Al-Fatihah tapi kita dapat satu rakaat. Ye sirf ek surat hai jisme kisi ek rakaat mein baaz waqt hum surah Fatiha nahi padhte lekin hamari wo rakaat count hoti hai. Yaitu bahwa hanya satu keadaan di mana tidak membaca surah Al-Fatihah tapi dihitung satu rakaat. Iske ilawa har rakaat mein surah Fatihah padhna zaruri hai. Selain itu maka membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat sangat penting. Hazur sallallahu alaihi wasallam ke bahut sare irshadat iske mutalik hai. Banyak sekali sabda-sabda hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan masalah ini. Jisme Huzur ne ye farmaya hai ki jisne namaz mein surat Fatiha nahi padhi uski namaz na mukammal hai. Itu salah satunya bahwa siapa yang tidak membaca surah ini dalam salatnya maka salatnya tidak sempurna. Jisne namaz mein surat Fatiha nahi padhi uski namaz nahi hui. Bahkan di hadis yang lain disebutkan seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya maka salatnya batal. Koi namaz baghair surat Fatihah ke nahi hai. Jadi tidak ada salat yang tanpa surah Al-Fatihah. Is tarah mukhtalif rang mein Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam ke irshadat milte hain jinse ye wazeh hai ki surat Fatihah ka padhna har namaz ki har rakat mein zaruri hai. Yaitu bahwa banyak sekali contoh yang menyebutkan bahwa hadrat Rasulullah SAW menekankan pentingnya membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat dalam setiap balki ye riwayat bhi milti hai. Bahkan ada riwayat juga menyebutkan fi farizatin aw ghairiha ke namaz chahe farz ho chahe farz na ho yani nafil namaz ho jadi apakah phir bhi surat Fatihah padhna zaruri hai. Yaitu begitu pentingnya surah Al-Fatihah dibaca dalam sholat sehingga sabda beliau baik itu di fardu maupun bukan fardu. Is wajah se is Hazur Sallam ne jo ahmiyat bayan farmayi thi hamari fiqa mein ek istilah istemal hoti hai Fatiha khalful imam. Yaitu bahwa di dalam fikih kita begitu pentingnya sehingga disebutkan bahwa Al-Fatihah khalful imam ke Fatiha imam ke piche jab aap khade hain phir padhna. Itu bahwa walaupun kita menjadi makmum kita hendaknya membaca surah Al-Fatiha kyunki ye irshad bhi hai ke jab Quran Majid ki tilawat ho rahi ho to khamosh hokar suno. Itu karena ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika Al-Quran dibacakan maka kamu hendaknya diam dan dengar. اب اس ارشاد کو بھی سامنے رکھیں اور اس ارشاد کو بھی سامنے رکھیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جب آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جب وہ سورۃ فاتحہ کی بالجہر تلاوت کر رہا ہے فجر کی نماز میں مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں. Yaitu bahwa dua hal ini harus diletakkan bersama-sama. Yang satu bahwa tidak sah salat seseorang kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Tapi ada juga ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa jika mendengar Al-Quran maka hendaknya diam, dengar dan diam. Oleh karena itu ketika kita ada di belakang imam maka yaitu jadi imam maka dua hal ini harus diletakkan pada tempatnya. Ab Quran Majid ka irshad hai ke jab koi tilawat kar raha hai to ab aapne usko khamoshi se sunna hai. Yaitu bahwa Al-Quran menyatakan kalau seorang sedang membaca Al-Quran maka kamu harus dengar dan diam. Idhar ye irshad bhi hai ki aapne surat Fatihah padhni bhi hai. Sedangkan kita juga diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Is par kaise amal ho sakta? Nah, bagaimana kita mengamalkannya itu? Jab imam padh raha hai to aapne khamoshi se sunna hai. Yaitu ketika imam membaca surah Al-Fatihah kita harus diam. Surat Fatihah mukammal karne ke baad wo agli koi Quran Majid ka hissa padhta hai. Padahal imam setelah baca surah Al-Fatihah maka dia akan segera membaca surah atau ayat yang lain. Ab aapko kahan waqt milega ke aap bhi isko padhe? Lalu di mana tempat tuan untuk membacanya surah Al-Fatihah? Koi hal hai iska? Padhenge to dil mein lekin jo imam hai unko ek hidayat ye ki jati hai کہ جب تم سورت فاتحہ کی تلاوت کرو تو ہر آیت پڑھنے کے بعد رکو وقفہ دو جی. اس وقفے میں مقتدی اپنے دل میں اس آیت کو دہرائیں. Jadi ini harus diingat tuh. So ini 27 Februari ke kutubin beliau khusus ya. Jadi itu yang harus diingat beliau katakan bahwa ketika seorang imam sedang membaca surah Al-Fatihah maka makmum harus dengar dan diam. Tetapi imam sebenarnya ada petunjuk untuk imam. yaitu dia hendaknya memberikan jeda antara satu ayat dengan ayat lain, sehingga ketika dia habis baca satu ayat, dia diam, berhenti, memberikan kesempatan pada makmum untuk mereka membaca surah ayat tersebut. Jadi ketika imam baca, makmum harus dengar dan diam. Lalu imam berhenti sebentar, ada jeda. Pada jeda itulah makmum membaca surah ayat tersebut, surah Al-Fatihah. Setelah itu baru imam melanjutkan lagi. Lekin is baat ko hamare mubalighin aksar nahi karte. Tapi beliau katakan nampak sampai sekarang ini banyak mubalig kita tidak melaksanakan. Ya, ye bhi hai ke baat ko is masle ka pata hi nahi. Atau bahkan ada yang tidak mengetahuinya. Apna mutalaa wasi karna chahiye. Oleh karena itu kita harus menelaah lebih luas lagi. Aur khas taur par aisi baatein unka ilm hona zaruri bhi hai aur un par amal bhi karna chahiye. Jadi bukan hanya menuntut ilmu itu penting memang, tetapi harus mengamalkannya. Taake agar kisi ko ye ilm ho aur wo aapke piche namaz padhe to baad mein rok ke aapko ye na kahe. Jadi kalau ada orang tahu ilmu mengenai yang tadi dijelaskan, lalu kemudian tuan menjadi imam, tapi tidak mengamalkannya, maka makmum akan mengatakan tuan tidak mengamalkan ini ajaran ini. Isliye is masle ko achhi tarah samjhe aur jab aap namaz padhaye to is tarah namaz padhaye ki surat Fatiha ki har ayat ke baad itna munasib waqfa dein ke aapke piche wale use dil mein usi ayat ko dohra sake. Nah, jadi kalau tuan-tuan mengimami salat, maka hendaknya setiap membaca satu ayat berikanlah kesempatan sedemikian rupa sehingga makmum membaca dalam hatinya itu cukup untuk baca satu ayat itu. Jab aap mein se aksariyat ko iska ilm nahi tha to aapki jamaat ke logon ko bhi nahi hoga. Jadi kalau tuan-tuan tidak mengetahui ini, maka pasti orang jemaat juga tidak akan mengetahuinya. Ab ye baat aapne unko bhi batani hai. Dan tuan-tuan sekarang berkewajiban untuk nanti menyampaikan lagi kepada orang-orang jemaat. Insyaallah. جو خلفاء نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. Jadi ini kewajiban kita di dalam jemaat bahwa saya sudah menjelaskan kepada tuan-tuan apa yang sudah dijelaskan oleh hadrat Masih Maud alaihi salam dan oleh para khalifah. یہ ایسے مسائل ہیں بعض نماز میں انگلی کھڑی کرنے والا. Misalnya ada juga bagian dalam sholat yang menjadi permasalahan mengenai mengangkat jari ibu apa telunjuk dalam sholat. Or Fatihah khalfum ilmam ka masalah is par piche zamane mein fiqi aapas mein bahut zyada baise hoti rahi hain balki ek dusre ko logo ne qatl bhi kiya hai is wajah se. Jadi katanya mengenai dua hal ini, yaitu mengangkat telunjuk waktu sholat dan membaca Al-Fatihah di belakang imam, sebelum hadrat masalam itu begitu banyak pembahasannya sehingga bahkan ada kasus sampai kepada tahap pembunuhan. Go ye aise masail nahi ke jin par kisi ki jaan le li jaye. Padahal ada masalah yang tidak harus memakan korban jiwa. Hazrat Khalifatul Masih Rabe ne apni kitab Revelation Rationality Knowledge and Truth mein ye zikr kiya hai. Hadrat Khalifatul Masih Rabi rahmatullah alaihi telah menyebutkan di dalam buku beliau mengenai Revelation ke musliman ulama ke aapas mein jo fiqi masail the unki wajah se. Jadi katanya karena masalah fiqi maka para ulama sebelumnya Huzur ne likha hai ke ye ungli uthi tab bhi kaati gayi. Jadi katanya demikian rupa katanya sehingga pada waktu itu kalau ada orang yang tidak setuju mengangkat telunjuk, lalu ada yang mengangkat telunjuk, maka telunjuknya itu pasti dipotong. Agar nahi uthi tab bhi kaati gayi. Kalau umpamanya yang setuju diangkat tapi ada yang tidak mengangkat, itu pun dipotong. Kuch mante the ki isko uthana chahiye, kuch mante the nahi uthana chahiye. Jadi katanya sebagian setuju untuk diangkat mengangkat, sebagian tidak setuju mengangkat ya tidak diangkat. आपस में लड़ाई इतनी बड़ी कि एक दूसरे की उंगलियां भी काट देंगे. Jadi begitu rupa katanya perseteruannya sehingga jari orang-orang yang saling tidak setuju itu dipotong. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इस जमाने के इमाम हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कबूल किया. Tapi alhamdulillah sekarang pada zaman ini kita telah menerima hadrat Masih Maud alaihi salam. और ऐसे तमाम मसाइल पर जिन में उम्मत मुसलमा का आपस में निजा था झगड़ा था dan semua hal-hal yang menimbulkan perseteruan di kalangan umat Islam हुजूर बतौर हुक्म व अदल उनका फैसला करने के लिए आए थे. Yaitu beliau alaihi salam datang untuk mengambil keputusan mengenai hal tersebut karena beliau adalah hakaman adalan. अब हुजूर के इन फैसलों के बाद हमें इनमें مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں. Nah, oleh karena itu jika beliau telah menjelaskannya, itu hadrat Nabi Muhammad SAW telah menjelaskannya, maka setelah penjelasan beliau itu kita tidak boleh lagi mengambil penjelasan lain atau berseteru mengenai itu. आपकी तरफ से और आपके खुलफा की तरफ से फैसला हो जाने वाले इन मसाइल को हमें अपनी अमली जिंदगी में लाना चाहिए. Jadi kita harus mengamalkan apa yang sudah dijelaskan oleh hadrat Masih Maud alaihi salam dan oleh para khalifah beliau. और उन पर अमल करना चाहिए. Dan kita harus mengamalkannya itu. Jadi tidak usah ngambil dari fikih yang lain. तफसीर का सबक अभी हम खत्म करते हैं. Kita menyelesaikan mengenai pelajaran tafsir sekarang ini. Dusra sabak humme hadis ka hum padha karte hain. Setelah itu kita biasanya membaca hadis. Jo hadis ka jo course hai uska kuch hissa to muhtaram laik sahab aapko padha rahe hain. Sebagian daripada masalah hadis itu sudah diajarkan juga oleh lekin laik sahib. Ek hissa usme ahadis ke hifz karne ka bhi. Tapi ada bagian yang masuk dalam kategori penghafalan hadis. Choti-choti ahadis hain jinko hum zubani yaad karenge. Itu kita hendaknya menghafal hadis-hadis yang pendek. Isliye maine unse ye arz ki ke har din mujhe kuch waqt hadis ke period mein de dein taaki main do-do karke ahadis yaad kara sakun. Jadi beliau bilang saya sudah meminta izin kepada beliau untuk mendapatkan waktu untuk mengajarkan paling tidak dua-dua hadis. 40 choti-choti hadis hain jinhein hame yaad karna hai. Itu ada 40 hadis yang hendaknya kita hafal. Inme se bahut sari aapko pehle se yaad hongi. Dan tentu di antara tuan-tuan sudah ada yang menghafalnya. Unki dohrai bhi ho jayegi. Maka akan menjadi pengulangan. Ye hadis 40 hadis hum isliye bhi yaad karte hain. Kita mengingat atau menghafal 40 hadis ini. आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है करना हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसब्दा कि जिस शख्स ने मेरी उम्मत के लोगों को सुनाने के लिए और orang dari umatku yang memperdengarkan masal hadis ini और समझाने के लिए dan untuk memberikan pemahamannya 40 हदीसें याद रखी dan mengingat atau menghafal 40 hadis jo ke din ke mutalliq hon yang berkenaan dengan agama Allah taala qiyamah ke din maka pada hari kiamat use fuqaha maka Allah taala akan mengangkatnya di kalangan fuqaha aur ulama mein jagah dega dan para ulama aur main qiyamah ke roz uski sifarish karunga dan pada hari kiamat aku akan memberikan syafaat pada beliau aur uske haq mein gawahi dunga dan aku akan memberikan kesaksian untuk kepentingannya. To kaun nahi chahega ki is chote se amal se hum Hazur sallallahu alaihi wasallam ki syafaat aur shahadat ke haqdar hon. Jadi siapa yang tidak mau untuk mendapatkan syafaat dan pembelaan beliau di akhirat jika membaca ini. Isliye ye choti-choti ahadees yaad bhi kare inko samjhe bhi aur aage bhi bachon ko badon ko sab ko yaad karwaye. Karena itu hendaknya menghafal 40 hadis-hadis pendek ini lalu mengajarkannya kepada yang lain. Is silsile mein jo sabse pehli hadis hai yaitu hadis yang pertama dari ini ialah wo hai laisal khabaro kal muayana. Laisal khabru kal muayana. Laisal khabru kal muayana. Kal muayana. Iske mani aapko pata hai? Ada yang tahu artinya? Ya, ji. Suni-sunai baat aur dekhne ki tarah nahi hai. Sahi. Jadi Indonesian, siapa yang tahu ini Urdu. Ya Indonesia siapa? Ya. Laisal khabru kal muayana. Kal muayana. Kal muayana. Jo khabar hame mili hai, jo baat humne suni hai, wo aisi nahi jo humne khud dekhi ho. Jadi sesuatu yang kita hanya dengar tentu tidak sama dengan yang kita lihat sendiri. Baz okat, baz log hamein koi baat suna dete hain. Sebagian orang memperdengarkan sesuatu kepada kita. Aur hum use aage bayan kar dete hain. Lalu kita menjelaskan lagi atau menyampaikan kepada orang lain. Wo baad mein pata chalta hai wo baat durust nahi thi. Padahal setelah beberapa lama ketahuan bahwa hal yang kita sampaikan itu hoax. Kyunki wo humne dekhi nahi hoti. Sirf suni hoti hai aur us bande par etbar kar lete hain. Jadi padahal kita tidak melihat itu, hanya mendengar dan kita mempercayai orang yang menyampaikan. Ek aur hadis mein Hazur sallallahu alaihi wasallam ne ye farmaya hai. Ada juga satu hal yang disabdakan oleh Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke bande ke jhoota hone ke liye itna kafi hai. Jadi bahwa kedustaan seseorang itu cukuplah dengan ini. Ke wo koi baat sune aur bila tahqiq usko aage bayan kar de. Yaitu orang itu mendengar sesuatu dan tanpa menyelidikinya langsung disampaikannya kepada yang lain. To koi bhi baat aap sune jo logon ke fayde nuksan ke mutalliq ho ya uske phailane se koi nuksan ho sakta ho ya faida ho sakta ho to pehle uski tahqiq zarur kare. Jadi jika ada berita yang tuan-tuan dengar, apakah itu berfaedah atau tidak bagi orang lain, tetap harus diselidiki dulu baru disampaikan. Aajkal jo WhatsApp ka daur hai, usme ye baat samajhna bahut zaruri hai. Memahami hal ini, hadis ini sangat penting untuk zaman sekarang ini dengan adanya WhatsApp. Rabwa mein ek din achanak WhatsApp pe ek message aana shuru ho gaya ke Ibrahim Bambri sahab jante ho. Wo foto hai. Acha. Jadi katanya di Rabwa sekali melalui WhatsApp ini terus tersebar berita ada orang di sana namanya Ibrahim Bambri sudah meninggal. Ek se dusre bande ko, dusre se teesre, aage unhone ek se dusre group mein usne Pakistan se bahar, Pakistan mein, India mein, har jagah khabar phail gayi, wo faut ho gaye. Jadi katanya sudah tersebar melalui WhatsApp itu di seluruh Rabwa, seluruh Pakistan, seluruh luar, di India, seluruh dunia bahwa beliau itu sudah wafat. Ab unke jo rishtedar dur the jinka rabta unse nahi tha wo pareshan ho gaye. Jadi keluar kerabat beliau yang di jauh, yang lama tidak berhubungan, tidak ada hubungan dengan beliau itu, juga mereka jadi sare unko phone ki koshish kar rahe hain, phone kisi ka mil raha hai, kisi ka phone nahi mil raha. Dan katanya berupaya untuk menghubungi tapi kadang-kadang bisa tersambung dan ada yang tidak tersambung kan. Wo Allah ke fazl se bilkul theek thaak hai. Padahal orang tersebut lagi sehat walafiat. Lekin ye baat kafi pareshani ka baais bani. Jadi sehingga nampak kan jadi menyusahkan orang. Oh ye bhi nahi pata chala ke ye kisne shuru ki thi. Dan tidak ketahuan siapa yang memulainya itu. Jitni wo phail gayi WhatsApp pe ye andaaza nahi ho raha tha ke kisne ye start. Usne galti se dekha. वो सिर्फ हॉस्पिटल जा रहे थे, तबीयत उनकी खराब थी, उनको कोई हॉस्पिटल लेके जा रहा था, तो किसी ने पूछा होगा कहां जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तबीयत बहुत खराब है, घर पहुंच के उसने उनको फौत भी कर दिया. Jadi katanya orang itu rupanya melihat yang diberitakan ini sedang dibawa ke rumah sakit. Jadi dia tanya itu siapa itu ini. Lagi katanya lagi parah, makanya tiba di rumah langsung dia jadikan berita meninggal. Isliye laisal khabru kal muayana. Jadi memang penting sekali itu hadis. Dusri hadis hai al harbu khud'atun. Al harbu khud'atun. Ladai tau page ka naam hai. Iska tarjuma katanya peperangan adalah taktik. लड़ाई जो है वो टैक्टिक है. टैक्टिक टेक्निक है. टेक्निक इस धोखा भी इसका खुदा तो उनका माना धोखा भी है, लेकिन इसका ये तर्जमा करना कि लड़ाई में धोखा दिया जा सकता है, ये भी दुरुस्त नहीं। Memang salah satu arti dari khuda itu adalah penipuan, tapi diartikan dengan penipuan itu sangat salah. Hazur sallallahu alaihi wasallam ne wazeh taur par ye hidayat di thi jo lashkar ladai ke liye jate the ki unko pehle islam ki daawat dein, agar nahi mante uske baad phir wo jo masail honge, ye nahi ki chup kar kisi pe hamla kar diya jaye ya raat ko hamla kar diya jaye, usko ilm hi na ho, ye durust nahi, is rang mein iska maana nahi hai. Jadi Hadrat Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk kepada para laskar bahwa sebelum berperang dengan mereka, maksudnya sebelum menghadapi peperangan itu, hendaknya mereka diingatkan mengenai ajaran Islam dulu. Al-harbu al-harbu khud'atun khud'atun laisal khabru laisal khabru kal mu'ayana kal mu'ayana al-harbu al-harbu khud'atun khud'atun ليس الخبر ليس الخبر كالمعاينة كالمعاينة تو اس طرح کر کے ہم کوشش کریں گے کہ روز دو دو احادیث یاد کریں یعنی dengan ini kita akan mencoba hafal dua hadis setiap hari. جتنے دن رہ گئے ہیں ان میں ہم انشاءاللہ 40 حدیثیں مکمل طور پر یاد کر لیں یعنی dengan hari yang tersisa ini kita akan menghafal 40 hadis لیکن ان کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ واپس جائیں تو اپنی جماعت میں خاص طور پر بچوں کو یاد کرائیں اور جو جو کلاسز آپ لیتے ہیں وہاں بھی ان چیزوں کو دہرائیں اور ان کو یاد کروائیں jadi manfaat dari kita menghafal ini nanti tuan-tuan kembali ke lapangan bisa mengajarkan dan memberikan menyuruh anak-anak menghafal dan juga di dalam pertemuan-pertemuan dengan jemaat juga menyuruh mereka menghafal. Jab tak Laik sahab nahi aate kisi ne koi sawal iske mutalliq karna ho. Jadi sebelum beliau datang Laik sahab kalau ada yang bertanya silakan. Sabak humne padha hai ab tak yang pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, punya yang sudah dipelajari. Yeah. Oh, okay. Ini ada. Surah Al-Fatihah kan kita jadi imam memberikan waktu supaya mau mengikuti sedikit demi sedikit. Nah, ketika ayat terakhir waladolim dalam hadis dianjurkan imam dan makmum membaca bersama-sama amin. Nah, ini bagaimana kita pas terakhir itu? Baca amin dulu atau mengikuti? Kita aja kita jejo wakfai nah. Ayat per ayat wa garu akhirina wala dalil untuk ketika hadis me atai ke imam aur makmum to ikathe amin kehte hai to kya ye amin pehle kahe ya pare pehle ye ayat wala dalil ini pare me amin be wo to zarurat nahi ke ikathe ikathe imam ki amin se milane ki koi irshad mere ilm mein to nahi hai. Jadi beliau katakan bahwa menurut pandangan yang saya tahu bahwa tidak ada perintah untuk menyamakan imam dengan makmum dalam mengucapkan amin. Or nah, imam ko chahiye ke zalim kehne ke baad itna waqfa chhod de agli ayat padhne se pehle ki piche wale zalim bhi keh le aur fir amin bhi keh le. Nah, jadi yang bagus itu katanya. Jadi berikan jeda dulu. Nah, jadi supaya makmum membaca dulu ayat tersebut lalu ya bisa sama-sama amin. وہ حدیث اگر ان کے علم میں ہے مجھے حوالہ دے میں دوبارہ چیک کرتے ہیں katanya kasih referensi nanti boleh akan cek referensi hadis tadi yang bahwa imam dan makmum harus sama-sama.